aku telah dinodai. Bagi semua orang untuk mengenal siapa Amor Towers. Lihat saja nanti. Kembali ke sini, tentu saja untuk balas dendam. Rasanya sangat memuaskan. Aku ingin kita selalu seperti ini, bahagia. Inamorata, wanita yang aku cintai.